بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف. متفق عليه. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لأهل هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل هذه الأوصاف بأن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أي نظر إنعام وإحسان وإكرام، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن كانوا كذلك فقد خابوا وخسروا الخسران العظيم. ثم ذكر أوصافهم: رجل على فضل ماء، أي عنده ماء زائد عن حاجته مستغني عنه لا حاجة به إليه، يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل المار العابر المحتاج للماء. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، أي أنه اشتراها بالسعر كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني يكون أخذها بأقل، وهذا من الغش والكذب أيضا، ومن الترويج أيضا للسلعة بالأيمان الكاذبة. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف. والبيعة للإمام هي بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، بل وفي أثرة على العبد، لا أن تكون البيعة بحسب ما يعطيه الوالي للإنسان. فمن كان لا يبايع إلا للدنيا، إن أعطي وفى وإن لم يعطى لم يف، فله هذا الوعيد العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في صنيع هؤلاء، داخل في قول الله: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah رب semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang dengan pandangan kerelaan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan mereka, dan bagi mereka adalah azab, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga orang tersebut atau tiga golongan orang tersebut, yang pertama adalah seorang yang mempunyai kelebihan ma' atau kelebihan air di tempat yang tidak ada penduduknya, di daerah yang kosong. Namun orang tersebut menghalangi orang-orang yang berjalan di tempat tersebut untuk mengambil manfaat dari air tersebut. Air yang dia miliki, yang dia tidak butuh dengan air tersebut. Air yang merupakan lebihan dari miliknya. Ini orang yang pertama yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kerelaan, tidak dibersihkan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Orang yang memiliki kelebihan air di daerah yang kosong, dan dia melarang orang-orang yang berjalan atau melewati daerah situ untuk mengambil manfaat dari air yang lebih darinya. Orang yang kedua adalah orang yang menjual barang dagangan, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala setelah asar agar orang lain mau membelinya dengan harga sekian-sekian. Dan sumpahnya tersebut adalah sumpah yang dusta. Dia mengatakan bahwa barang tersebut begini dan begitu, kemudian pembelinya mempercayai orang tersebut, padahal sebenarnya barang tersebut tidak seperti yang dikatakannya. Ini adalah orang yang kedua, dia berdusta dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan barangnya, agar barangnya menjadi laku. Orang yang ketiga adalah orang yang membaiat seorang imam atau pemimpin atau penguasa, namun dia tidak membaiatnya kecuali karena dorongan dunia. Apabila pemimpin tersebut memberikan kepada dia janji-janji dunianya, maka dia menjaga baiatnya tersebut. Namun apabila pemimpin atau penguasa tersebut tidak memberikan janji-janji dunia kepadanya, maka dia tidak menjaga baiat tersebut. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang mengandung ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang memiliki tiga sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ancaman tersebut merupakan ancaman-ancaman yang sangat berat pada hari kiamat. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kerelaan. Mereka tidak dibersihkan dosa-dosanya. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Sungguh mereka merupakan golongan-golongan yang sangat merugi dengan kerugian yang sangat agung. Maka hendaklah kita semuanya berhati-hati, jangan sampai terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tiga golongan ini, agar kita selamat dari ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina an-nafkhatayn 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلغ كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. في هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40. النفختين المراد بهما النفخ في الصور، ويراد بالنفختين النفخة الأولى التي هي نفخة الإماتة، والتي تليها وهي نفخة البعث. فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين، أي نفخة الإماتة ونفخة البعث، 40، أي المدة الزمنية بين النفختين 40. 40 ماذا؟ سألوا أبا هريرة، قالوا 40 يوما، قال: أبيت، ومعنى أبيت أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك وتحديده. قد يكون هذا الامتناع لأنه ليس عنده فيه توقيف، ليس عنده فيه نص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا 40 سنة، قال: أبيت. قالوا 40 شهرا، قال: أبيت. ويبلى كل شيء من إنسان إلا عجب الذنب، وعجب الذنب يأتي في أسفل فقار الظهر، وهو قطعة صغيرة جدا، فإذا دفن المرء يبلى كل شيء من بدنه تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه يبقى. قال عليه الصلاة والسلام: فيه يركب الخلق، يعني يوم البعث إذا نفخ الملك النفخة الثانية، فيها يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. والبقل هو كل نبات أخضر الزروع، فنبته كما ينبت البقل، أي سرعة في النبات. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda: antara dua tiupan sangkakala ada waktu selama 40. Antara dua tiupan sangkakala ada jeda waktu selama 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah," atau orang-orang yang berada di sekitar Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis tersebut bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 adalah 40 hari?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Aku tidak menjawabnya." Maka aku tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin karena Abu Hurairah tidak memiliki ilmu tentang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bertanya lagi, "Apakah 40 tahun? Apakah yang dimaksud dengan 40 tadi adalah 40 tahun?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Aku tidak menjawabnya." Mereka bertanya lagi, "Apakah yang dimaksud dengan 40 tadi adalah 40 bulan?" Maka Abu Hurairah menjawabnya, "Aku tidak mau menjawabnya lagi." Kemudian Abu Hurairah meneruskan hadisnya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua badan manusia nantinya akan rusak, akan hilang kecuali tulang ekornya, tulang yang merupakan pangkal ekor setiap orang. Dari situlah manusia diciptakan. Jadi di pangkal ekor manusia ada tulang yang tulang tersebut tidak akan rusak. Tulang tersebut akan tetap ada hingga sangkakala ditiup oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari situlah manusia diciptakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air, menurunkan air hujan dari langit. Kemudian orang-orang tersebut yang sudah meninggal, yang tinggal pangkal ekornya, tulang ekor di bagian ekornya, mereka ketika mendapatkan siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tumbuh sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, sebagaimana tumbuh-tumbuhan hidup lagi kalau kena hujan. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan hidupnya manusia seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup kembali ketika terkena hujan. Ini menunjukkan bahwa hidupnya manusia ketika disirami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air itu merupakan kehidupan yang cepat tumbuhnya mereka, sangat cepat sebagaimana pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang hidup kembali menghijau ketika disirami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من تضييع الأمانة وأن الواجب أن يولى المناصب من هو أهل لها وأن الأمور إذا أسندت إلى غير أهلها فهذا من تضييع الأمانة. وفي الحديث حث على التزود ليوم المعاد والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى محاسب العبد على ما قدم. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga. Beliau mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah majlis, beliau mengajak bicara kepada sebuah kaum atau berceramah kepada sebuah kaum. Di tengah ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang Arab Badui. Seorang Arab dari desa. Kemudian orang Arab tersebut, seorang Arab dari desa tersebut memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaannya, kapankah hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menggubrisnya. Rasulullah meneruskan pembicaraannya. Maka sebagian orang yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sebenarnya mendengar apa yang diucapkan oleh orang Arab desa tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan apa yang diucapkannya. Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan orang Arab Badui tersebut. Maka sebagian yang lain, sebagian dari sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah mengatakan, tidak, sebenarnya Rasulullah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang Arab desa tersebut. Sehingga Rasulullah meneruskan pembicaraannya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, Rasulullah bertanya, di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Maka orang tersebut mengatakan, ini saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apabila amanah telah diabaikan atau telah ditinggalkan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Apabila amanah tanggung jawab telah diabaikan, telah ditinggalkan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Orang tersebut bertanya, bagaimana meninggalkan tanggung jawab tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila tanggung jawab diserahkan kepada selain orang yang berhak dengannya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat ancaman ancaman dari tindakan tidak memperdulikan tanggung jawab atau tindakan menyepelekan amanah. Yang diwajibkan adalah agar tanggung jawab atau kepemimpinan atau kekuasaan diserahkan kepada orang yang berhak dengan kekuasaan tersebut. Dan apabila kekuasaan atau pemerintahan diserahkan kepada selain yang berhak dengannya, maka ini termasuk dari tindakan meninggalkan tanggung jawab atau meninggalkan amanah. Dan jika hal tersebut sudah terjadi, maka tinggal kita menunggu datangnya hari kiamat. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran atau dorongan bagi kita semuanya agar kita bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Karena setiap hamba nantinya akan diminta tanggung jawabnya, diminta pertanggungan jawaban atas semua yang dilakukan seorang hamba di dunia ini. Maka hendaklah kita bersiap-siap untuk menghadapi hari-hari tersebut. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الإمام مسؤول ومتحمل أمانة وأن الرعية واجبهم طاعة الإمام ومتابعته، وصلاته بهم إذا صلى بهم الإمام أي الراعي فإن عليهم أن يصلوا وراءه، فإن أصاب فلكم ذلك، إن أصابوا فلكم ذلك أي لكم ما كان من إصابة، وإن أخطأوا فلكم وعليهم أي لكم أجر المتابعة وعليهم أجر وزر المخالفة. وهذا فيه الحث على الصبر على الولاة وإن أساءوا، وأن الواجب عدم الخروج عليهم والبعد عن إثارة الفتن، فإن ذلك ليس من هدي الله ولا مما كان عليه ولا مما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mereka para pemimpin itu sholat mengimami kalian, maka apabila sholat mereka benar, maka kalian mendapatkan pahalanya. Apabila sholat mereka benar, maka bagi kalian pahala dari benarnya sholat tersebut. Namun apabila mereka salah di dalam mengimami sholat tersebut, maka bagi kalian pahala dan bagi mereka dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa memiliki tanggung jawab. Dan dia harus membawa tanggung jawab tersebut. Adapun rakyat atau yang dipimpin, maka kewajiban mereka adalah mentaati pemimpin tersebut, mentaati penguasa tersebut. Apabila sholat bersama mereka, apabila pemimpin tersebut sholat, maka rakyatnya atau yang dipimpinnya harus sholat di belakangnya, harus mengikuti sholat di belakangnya. Maka apabila imam tersebut, penguasa tersebut benar dalam sholatnya, maka makmumnya juga mendapatkan pahala dari sholatnya tersebut. Namun apabila mereka salah di dalam mengimami sholatnya, maka bagi makmumnya mendapatkan pahala, sedangkan dosanya atas pemimpin tersebut atau imam yang salah tersebut di dalam mengimami sholatnya. Mengapa makmum masih mendapatkan pahalanya? Karena makmum tersebut telah melakukan ketaatan di dalam sholat tersebut, telah melakukan ketaatan untuk mentaati pemimpinnya. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagi kita kaum muslimin agar kita bersabar menghadapi para pemimpin, agar kita bersabar menghadapi para pemimpin kita semua, para penguasa kita, walaupun mereka tidak adil memperlakukan kita. Kita tetap wajib untuk mentaati mereka dan tidak memberontak terhadap mereka. Karena memberontak terhadap kekuasaan seorang penguasa atau pemimpin yang sah itu bukanlah petunjuk dari Allah. Itu bukanlah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita tetap taat kepada para pemimpin yang sah, para penguasa kita semuanya, walaupun mereka tidak berbuat adil, walaupun mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau kezaliman-kezaliman, kita tetap wajib mentaati mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت الناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواهما البخاري. قال معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وهذا الحديث فيه بيان خيرية هذه الأمة وعظم حرصهم على الدعوة إلى الله وإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وأنهم ربما مسكوا الرجل وأسروه حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى فيتأثر بذلك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini merupakan athar perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau diutus untuk manusia. Abu Hurairah mengatakan ketika membaca ayat ini, mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Mereka membawa orang-orang tawanan dengan rantai-rantai yang membelenggu leher mereka. Tawanan perang yang dibelenggu dengan rantai yang diletakkan di leher-leher mereka sampai mereka masuk ke dalam Islam. Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, Allah takjub, Allah azza wa jal takjub dengan sebuah kaum yang mereka memasuki surga dengan rantai-rantai yang membelenggu leher mereka. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bahwa umat ini merupakan umat yang paling baik di antara umat-umat yang lain, karena mereka sangat semangat di dalam berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai ketika mereka menawan sekelompok orang, mereka bersemangat juga untuk mendakwahi mereka, mendakwahi para tawanan tersebut. Tawanan perang yang asalnya musuh, yang asalnya musuh mereka, yang benar-benar yang sudah nyata di dalam peperangan, kemudian mereka tangkap sehingga menjadi tawanan, mereka tetap berdakwah kepada orang-orang tersebut. Kaum muslimin tetap berdakwah kepada tawanan-tawanan tersebut sehingga mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka bisa Islam dengan bisa masuk Islam dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seorang dari kaum musyrikin meminta diamankan, maka amankanlah dia sampai orang tersebut, sehingga orang tersebut mendengar perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang bahwa umat ini, umat Islam ini merupakan umat yang terbaik. Sebabnya adalah karena mereka sangat semangat untuk mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل المساجد وعظيم مكانتها ومنزلتها وأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه حث على العناية بالمساجد عمارة لها بطاعة الله وذكره وإقام الصلاة، فإن المساجد إنما بنيت لذلك. قال وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، وفيه أن الأسواق مواضع بغيضة إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك ما يكون في الأسواق من لغط وخصومات وغش وسباب وألفاظ ليست لائقة، بخلاف المساجد. المساجد فيها ذكر الله وفيها قراءة القرآن وفيها الصلاة وفيها الهدوء والعبادة والطمأنينة، فأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإنما كانت الأسواق بغيضة إلى الله لما يكون فيها وبسبب ما يكون فيها. ولهذا أورد بعده قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. وهذا فيه التعليل لبغض الله عز وجل للأسواق، لأن معركة الشيطان يعني الشيطان يثير فيها المعارك والفتن والشرور والفساد، ويقع الناس في المحرم والإثم، بخلاف المساجد وعظيم مكانتها ورفيع منزلتها وما يكون فيها من كثرة ذكر لله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. حديث yang berikutnya adalah hadith yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda: tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bagi kita semuanya tentang keutamaan masjid dan kemuliaan masjid tersebut, bahwa masjid tersebut merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dorongan bagi kita semuanya agar kita benar-benar memakmurkan masjid-masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memakmurkannya dengan banyak beribadah di tempat tersebut, dengan sholat, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan yang lainnya. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan atau keterangan dari kita semuanya tentang tempat-tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasar-pasar. Kenapa pasar-pasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pasar-pasar tersebut merupakan tempat perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tempat yang biasanya dilakukan orang, tempat yang dijadikan sebagai tindakan menipu, tempat yang dijadikan sebagai tindakan mengelabui orang lain, tempat yang di sana terdapat banyak pertengkaran, tempat yang banyak terdapat di dalamnya saling mengumpat, saling berkata-kata kotor. Karena itulah pasar merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan masjid. Masjid merupakan tempat ibadah. Di dalamnya dibaca Al-Qur'an. Di dalamnya orang-orang banyak membaca zikir-zikir. Di dalamnya terdapat ketenangan. Di dalamnya orang saling melakukan muamalah yang baik dengan yang lainnya. Karena inilah masjid-masjid merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebab sebuah tempat dicintai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di tempat-tempat tersebut. Masjid dicintai oleh Allah karena di dalamnya dilakukan banyak amalan ibadah. Di dalamnya dilakukan banyak amalan ketaatan. Sedangkan pasar sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalamnya banyak tindakan-tindakan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari perkataan seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jangan sampai, jika engkau mampu, jangan sampai engkau menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar. Begitu pula, jangan sampai engkau menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Kata Salman Al-Farisi, jika engkau mampu, maka jangan sampai engkau menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar. Begitu pula, jangan sampai menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Salman memberikan alasan karena pasar merupakan tempat perangnya setan. Dan di sanalah setan menegakkan benderanya. Kenapa pasar menjadi tempat perang setan? Karena di sanalah setan mengajak kepada manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menggoda manusia dengan pandangan yang diharamkan, memandang yang bukan muhrim. Di sanalah tempat campur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Di sanalah tempat yang memiliki banyak kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena setan menancapkan benderanya di sana, bendera perangan. Hadis ini atau perkataan Salman Al-Farisi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan Al-Barqani di dalam kitab sahihnya, beliau meriwayatkan dari Salman juga, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, dan janganlah engkau menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan setelahnya, karena di sanalah setan bertelur, dan di sanalah setan menelurkan telurnya. Di sanalah setan bertelur, dan di sanalah setan menelurkan telurnya, menetaskan telurnya. Ini adalah illah atau sebab kenapa pasar merupakan tempat yang buruk, karena di sanalah tempat setan bertelur dan tempat di mana setan menetaskan telurnya. Ini menunjukkan bahwa di sanalah setan bertempat tinggal, menetap, sehingga di sanalah setan akan banyak menggoda manusia melebihi tempat-tempat yang lainnya. Berbeda dengan masjid. Adapun masjid, maka tempat yang sangat dibenci oleh setan, karena di sana banyak ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Banyak orang-orang melakukan ketaatan-ketaatan di sana. Dan ketaatan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh setan. Sebaliknya, masjid merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.